إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau wa qawluhu wa ana awalul muslimin. Ini pada firman Allah ta'ala wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ucapan ana awalul muslimin kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dan wa ana awal muslimin dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Yahtamil annal murad al-awaliyah az-zamaniyah. Ada kemungkinan yang dimaukan dengan awaliyah di sini yang pertama kali, maksudnya adalah pertama kali dari sisi zamaniyah, dari sisi waktunya. Maksudnya apa? Fayata'ayyan an takuna awaliyah idhafiyah wa yakunul murad ana awalul muslimin min hadhihi ummah. Ini ditentukan di sini bahwasanya kalimat yang pertama kali maksudnya adalah an takuna awaliyah idhafiyah, merupakan awaliyah idhafiyah, yakni pertama kali tetapi sifatnya idhofi, sifatnya dikaitkan dengan sesuatu. Wa yakunul murad, sehingga maksud dari dan aku adalah yang pertama kali berserah diri, maksudnya adalah ana awwalul muslimin min hadhihi ummah. Aku adalah orang yang pertama kali berserah diri dari umat ini. Nah, ketika Nabi kita alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah, kemudian apa Nabi mengatakan wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Maksudnya apa? Jadi orang yang pertama kali berserah diri dari umat ini, dari kaum muslimin. Nah, li'annahu sabaqahu fi zaman man aslamu. Kenapa demikian? Sifatnya awaliyah idhofiyah karena telah ada orang yang lebih dulu dari beliau sallallahu alaihi wasallam fi zaman, dalam hal waktu, man aslamu, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang berserah diri terlebih dahulu. Jadi dari sebelum Nabi kita sudah ada lebih dulu orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, ini Islam secara umum maksudnya. Islam bukan secara khusus, karena Islam secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Adapun makna Islam secara umum adalah apa? Yaitu apa yang mereka berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka dinamakan apa? Wa sammakum muslimina min qablu wa min ba'd. Nah, wa fi hadha wa sammakum muslimin, dialah Allah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin, ya. Dan di zaman ini juga, di masa sekarang. Sehingga ini maksudnya orang yang berserah diri atau orang yang masuk Islam secara umum. bukan khusus. Sehingga yang dimaksudkan di sini awal muslimi adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari umat ini, atau orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dari umat ini. Adapun dari sisi masa, maka semuanya, atau bukan semuanya, maka orang-orang sebelum Nabi SAW pun ada yang sudah lebih dulu berserah diri kepada Allah. Baik. Ini makna yang pertama. Ada kemungkinan maknanya adalah awaliyah zamaniyah. Ini terkait dengan zaman. Kalau di zaman umat ini, maka apa? Nabi kita adalah yang pertama kali. Wa yahtami annal murad al-awaliyah ma'nawiyah. Atau ada kemungkinan yang kedua, yang dimaksud dengan saya adalah orang yang pertama kali berserah diri. Nah, ada kemungkinan yang dimaksud annal murad al-awaliyah ma'nawiyah. Yang dimaksud adalah pertama kali dari sisi makna, pertama kali dari sisi maknawi. Jadi ada kemungkinan dua di sini. Pertama, awaliyah zamaniyah. Kedua, awaliyah maknawiyah. Awaliyah zamaniyah, yani kalau dilihat dari sisi zaman, dari sisi waktu, Nabi kita menyatakan, aku adalah orang yang pertama kali berserah diri dari umat ini. Dan dari umat yang lain, tentunya nabi-nabi mereka yang lebih dulu berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau umat ini, maka aku yang pertama kali. Kemudian makna yang kedua, bisa jadi awaliyahnya adalah ma'nawiyah. Awaliyah ma'nawiyah, apa maksudnya awaliyah ma'nawiyah? Fa in a'zaman nas islaman wa atammahum inqiyadan huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah bahwa manusia yang paling agung dalam berserah diri dan yang paling sempurna di kalangan mereka inqiyadan dan ketundukannya kepada Allah adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatakun awaliyah awaliyah mutlaqah. Sehingga awaliyahnya di sini adalah awaliyah mutlaqah. Awaliyah yang mutlak sifatnya. Secara garis besar, Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling agung dalam berserah diri kepada Allah. Manusia yang paling sempurna dalam ketundukannya kepada Allah. Nah, sehingga apa? Sehingga ini yang dimaksud awaliyah ma'nawiyah. Wa mislu hadha ta'bir yaqa katsiran an taqa al-awaliyah awaliyah ma'nawiyah. Dan yang semisal dengan ungkapan seperti ini banyak terjadi. Banyak diungkapkan dengan ungkapan seperti ini yang menunjukkan awaliyahnya adalah awaliyah ma'nawiyah. Contoh kata Syekh, misal antakul, contohnya seperti orang yang mengatakan ana awwal may yusaddiqu bihadha syai. Aku adalah orang yang pertama kali membenarkan perkara ini. Maksudnya apa? Wa in kana ghayruka qad saddaqa qablaka, lakin turidu annaka asbaqun nas tasdiqan bidzalik. Sekalipun kata Syekh, wa in kana ghayruka qad saddaqa qablak, walaupun selain engkau ada yang sudah membenarkan hal itu sebelum engkau, akan tetapi yang engkau inginkan adalah engkau ingin menjadi orang yang paling dulu, orang yang lebih dulu membenarkan perkara tersebut. Nah, walai yakuna indaka inkarun abada. Sehingga maknanya adalah apa? Kamu tidak ingin terjadi pada dirimu pengingkaran selamanya. Nah, jadi lebih jelasnya, misalkan kita lebih simpel lagi, apa, lebih spesifik lagi. Misalkan kalau ada orang yang mengatakan saya adalah orang yang pertama kali beriman kepada hari kiamat, misalkan. Iya, itu artinya apa? Kata Syekh Muhammad, itu artinya bahwa dia menginginkan menjadi orang yang pertama kali untuk beriman kepada hari kiamat, walaupun ada orang yang sebelum dia mengimaninya. Iya. Tetapi keinginan dia untuk menjadi yang pertama. Gitu. Dengan ucapan wa ana awwalul muslimi, itu artinya keinginan dia untuk menjadi orang yang pertama. Ya. Walaupun kenyataannya apa? Kenyataannya ada orang yang lebih dulu beriman kepada hari kiamat. Ya. Sekarang kepada Nabi kita misalkan, siapa yang lebih dulu beriman kepada Allah? Tentu ada yang sebelum Nabi kita. Ya. Bahkan Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang lebih pantas untuk mengatakan itu adalah siapa? Ibrahim tentunya ya. Ibrahim lebih pantas untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin. Iya kan? Aku lebih dulu apa? Orang yang berserah diri ini. Tetapi kenapa Nabi kita diperintahkan untuk mengatakan ini? Dan aku adalah yang apa? Aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ditinjau dari sisi awaliyah ma'nawiyah, maka ini maksudnya. Artinya apa? Beliau ingin menjadi orang yang paling terdepan. Beliau ingin menjadi orang yang lebih dulu beriman, berserah diri dibandingkan yang lain. Kalaupun ada orang yang sudah lebih dulu beriman dan berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dengan ucapan ini, beliau ingin menyatakan bahwasanya beliau tidak akan pernah melakukan pengingkaran terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu. Ya. Nah. Wa mislu qawli, contoh yang lain. Contoh yang lain adalah kata Syekh Muslimin pada hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan, "Nahnu aula bisyakki min Ibrahim." Kami adalah lebih pantas untuk ragu daripada Ibrahim. Loh, kok kenapa begini? Dikatakan kami lebih pantas untuk ragu daripada Ibrahim. Hina maqala ketika Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Wahai Rabbu, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Ya. Ketika Ibrahim bertanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta petunjuk kepada Allah. Wahai Rabbu, bagaimana tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kelihatannya sepertinya kan seperti keraguan, ya, meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Ya. Terkesan seperti itu. Maka kata Syekh Musaimi, falaisa ma'anahu anna Ibrahim syakun. Di dalam ayat ini bukanlah maknanya bahwa Ibrahim itu ragu kepada Allah. Walaupun zahirnya seperti itu. Walaupun apa? Zahirnya terlihat seperti itu. Ya. Orang kalau bertanya, coba tunjukkan padaku bagaimana kamu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Berarti kan apa? Ada keraguan. Ya. Ada keraguan di situ. Tetapi maknanya kata Syekh bukan demikian. Falaisa ma'nahu anna Ibrahim syakun. Bukanlah maknanya bahwasanya Ibrahim ragu. Tidak. Nabi Allah Ibrahim sama sekali tidak ragu. Ya. Justru apa? Lihat ma'inna qalb. Ya. Lihat ma'inna qalb. Tetapi tujuannya apa? Untuk menjadi tenteram tenang hatinya. Nah, sehingga apa? Kata Syekh Muslimin, lakin in kudira ayah sulah syakun, kalau seandainya Nabi Allah Ibrahim ditakdirkan ada keraguan pada dirinya, kalau seandainya, misalkan, kalau seandainya, ya, sekali lagi, ya, kalau seandainya Ibrahim ada keraguan di dalamnya sehingga bertanya kepada Allah, arini kaifa tuhil mauta, tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kalaupun ada keraguan misalkan, maka apa? Fa nahnu aula bisyakki minhu, maka kami, kata Nabi kita alaihi salatu wasalam, kata Nabi Muhammad SAW, fa nahnu aula bisyakki minhu, maka kami tentu lebih pantas untuk ragu daripada Ibrahim. Ya, karena Ibrahim dikenal dengan apa? Dengan Hanif, orang yang lurus. Al-Hanif maknanya apa? Al-Muqbil ala Allah, Al-Mu'arid amman siwa, orang yang senantiasa mudah menghadap Allah dan senantiasa meninggalkan yang selain dari Allah. Nah, ini kalau seandainya Ibrahim punya keraguan di dalam hatinya tentang kebenaran Allah tabaraka wa ta'ala, tentu kita lebih pantas, tentu kita lebih pantas untuk ragu daripada Ibrahim. Wa illa, kalau tidak demikian maknanya, falasna nahnu syakin, maka kami bukanlah orang-orang yang ragu. Ya. Ibrahim, kami juga bukanlah orang-orang yang ragu, bukan. Wa kadzalika Ibrahim laisa syakka, maka demikian juga dengan Ibrahim, bukan orang yang ragu dalam ucapannya ini. Ketika Ibrahim meminta untuk ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, ini tidak sama sekali tidak menunjukkan Ibrahim ragu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi apa? Justru Ibrahim ingin menyatakan apa? Aku adalah ingin menjadi orang yang terdepan yang yakin kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Demikian. Sehingga ini makna daripada apa? Wa ana awwalul muslimin. Jadi maknanya ada dua. Pertama tadi kesimpulannya apa? Awwalul muslimin maksudnya apa? Orang yang pertama kali masuk Islam atau berserah diri dari umat ini. Nabi kita adalah orang yang pertama kali berserah diri dari umat ini. Ini makna yang pertama. Yang kemudian diistilahkan dengan awaliyah zamaniyah. Kedua, awaliyah ma'nawiyah. Yaitu maksudnya apa? Bahwa Nabi kita adalah orang yang ingin menjadi dirinya sebagai orang yang pertama kali berserah diri. Walaupun ada yang lebih dulu berserah diri, tetapi beliau ingin menjadi orang yang terdepan, yang paling pertama berserah diri. Nah, kalaupun sudah ada yang lebih dulu, maka apa? Artinya Nabi kita tidak akan pernah mengalami pengingkaran. Nabi kita tidak akan pernah apa? Mengalami atau memiliki pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Ini dua makna dari kalimat wa ana awwalul muslimin. Ya. Nah, sehingga kalau seandainya ada yang mengatakan, kok bagaimana bisa mengatakan saya adalah yang pertama kali berserah diri, padahal sudah ada yang berserah diri kepada Allah dari sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti dusta ini Nabi kita. Kita katakan enggak dusta. Tidak dusta sama sekali Nabi kita. Nabi kita menginginkan dua kemungkinan tadi. Kemungkinan adalah beliau sebagai orang yang pertama kali berserah diri dari umat ini, atau kemungkinan dua, yang kemungkinan yang kedua adalah beliau ingin menjadikan dirinya sebagai orang yang terdepan. Ya, terdepan dalam berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Qawlu, kemudian al-muslimi, yang dimaksud dengan al-muslimin di sini al-islam indil itlaq, yaitu Islam kalau dimutlakkan, Islam kalau dimutlakkan, maksudnya apa dimutlakkan di sini? Kalau disebutkan secara sendirian, yashmulul iman, mencakup di dalamnya apa? Al-iman, keimanan. Ya, sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan bahwasanya Islam, kata Islam kalau disebutkan secara mutlak, artinya secara sendirian, maka mencakup di dalamnya apa? Iman. Kenapa? Li'annal muradabihi al-istislamu lillahi zahiran wa batinan. Karena yang dimaksud dengan Islam itu sendiri adalah al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah zahiran wa batinan, baik secara lahiriah maupun secara batin. Wa yadullu dzalika qaulu ta'ala, dan yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bala man aslama wajhahu lillah. Allah menyatakan apa? Bala man aslama wajhahu lillah. Tentu aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya karena Allah. Wa hadza islamul batin, maka ini yang dimaksud dengan Islam yang batin. Naam. Wa qawlu wa huwa muhsin, sedangkan ucapannya wa huwa muhsin, hadza islamul zahir, ini adalah Islam secara zahir. Wa kadza qawlu ta'ala, demikian juga dengan firman Allah ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima darinya. Maka yang dimaksud dengan Islam di sini apa? Yashmulul Islam al-batin wadh-dhahir. Maka yang dimaksud dengan Islam di sini, mencakup Islam di dalam ayat ini adalah perkara yang batin maupun perkara yang zahir. Wa idza dzakara al-iman dakhala fil Islam. Maka apabila disebutkan iman secara sendirian, masuk ke dalamnya makna Islam. Ya. Jadi demikian. Kalau misalkan kata Islam disebutkan secara sendirian, berarti maknanya adalah Islam dan iman. Kalau kata iman itu dikatakan sendiri atau disebutkan secara sendirian, maka termasuk di dalamnya apa? Islam. Ya, demikian. Dan seterusnya. Kalau disebutkan secara bersamaan, berarti apa? Berarti maknanya beda-beda masing-masing. Islam sendiri, iman sendiri. Baik. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtil anhar. Allah menjanjikan bagi kaum mukminin dan mukminat, maksudnya apa? Yang muslimin dan muslimat. Begitu ya. Nah, maksudnya apa? Muslimin juga muslimat. Walaupun disebutkan sini apa? Mukminin dan mukminat. Jangan kemudian dibedakan antara mukminin dengan mukminat, berarti oh tidak masuk ke dalamnya muslimin dan muslimat. Enggak. Tetap sama, kaum muslimin dan muslimat masuk ke dalam ini. Allah memberikan janji kepada mereka. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ya. Sehingga apa? Ketika muhadharah juga, ketika apa? Ketika dalam khutbah misalkan, atau ketika dalam menyampaikan mukaddimah, tidak perlu ayyuhal hadirin minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Ya, tidak perlu. Ya. Kalaupun disebutkan semuanya, itu berarti apa? Dia membedakan, memisahkan antara mukminin dan mukminat. Begitu ya. Baik, demikian. Cukup dengan mengatakan mukminin dan mukminat. Jannatin tajri min tahtil anhar. Allah menjanjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Wa mata wajada al-iman haqqan." Maka kapanpun dia mendapatkan keimanan secara hak, lazima min wujudihi al-Islam. Maka mesti akan ada di dalam dirinya apa? Al-Islam. Mengandung di dalam al-iman itu ada Islam. Wa amma idza qurina, adapun jika keduanya digandingkan, disebutkan secara bersamaan, jami'an semuanya, saral Islam fi dhahir, maka jadilah Islam itu dalam amalan-amalan zahir, wal iman fil batin, dan iman dalam amalan-amalan batin. Ya. Mislu hadis Jibril, seperti dalam hadis Jibril. Wa fihi, di mana disebutkan dalam hadis tersebut, akhbirni anil Islam. Ketika Jibril bertanya, beritahukan kepadaku tentang apakah itu Islam. Fa akhbarahu an a'malin zahirah. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada Jibril tentang amalan-amalan zahir. Dan ketika Jibril bertanya, wa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi memberitahukannya apa? Fa akhbarahu, maka Nabi memberitahukan kepada Jibril, an a'malin batinah, tentang amalan-amalan batin. Ya. Jadi kalau misalkan disebutkan dua-duanya, berarti iman itu amalan batin, Islam amalan zahir, begitu ya. Kalau disebutkan kedua-duanya, tapi kalau disebutkan salah satunya saja, berarti mencakup kedua-duanya. Baik, demikian. Islam itu sendiri, misalkan disebutkan secara sendiri, berarti termasuk di dalam iman. Ya. Demikian juga ketika kita menafsirkan apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Misalkan, jangan sampai kita menafsirkan apa yang dimaukan di sini orang yang beriman. Jadi kalau orang yang muslim tidak ada kewajiban, cuma sekedar muslim, keliru sana. Justru di situ dipanggil itu sebagai nida'un tasyrif, kata para ulama, pemanggilan sebagai bentuk pemuliaan. Muslimin dimuliakan dengan apa? Dengan iman, dengan penyebutan iman. Ya. Agar apa? Agar tergerak hati mereka untuk apa? Untuk menjalankan puasa. Ya. Ketika dipanggilnya itu dengan panggilan yang baik, maka apa? Dia akan menyambut. Gitu ya. Nah, demikian juga ketika seseorang itu dipanggil dengan panggilan yang jelek, pasti dia tidak akan mau. Ya. Nah, demikian. Maka kata Syekh Muzaim, wa kadza qawlu ta'ala, demikian juga dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 14 tentang dibedakannya iman dengan Islam. Di sini Allah mengatakan apa? Qalatil a'rabu amanna. Al-a'rab, bangsa Arab yang dari pedalaman ini mengatakan amanna, kami beriman. Kata Allah, kul, katakan wahai Nabi, lam tu'minu. Jangan kalian katakan apa? Lam tu'minu, kalian belumlah beriman. Jadi jangan kalian katakan amanna karena kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkan oleh kalian aslamna, kami apa? Berserah diri. Kami muslim. Kenapa dibedakan di sini? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Berarti apa di sini? Di sini iman maksudnya apa? Amalan batin. Ya. Islam amalan zahir. Kalian mengatakan amanah dalam keadaan apa? Amalan batin kalian belum ada. Ya. Sehingga oleh Allah apa? Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bagi mereka Al-Arab. Ya, demikian. Wa syahid minal ayah, yang menjadi inti pembahasan dari ayat ini adalah apa? Allati dzakara al-mu'allif, yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah apa? Anna dhabha la budda ayyakuna khalisan lillah. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya bahwa bersembelih, bahwa menyembelih harus ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Berarti yang dimaksud dengan wa nusuki dalam ayat tersebut apa? Adalah dhabhi, sembelihanku. Ya. Nah, dan sudah lewat bahwasanya dua ada dua tafsiran pada kata nusuki, ya, bisa bermakna ibadah, bisa bermakna sembelihan. Nah, sehingga di sini ayat itu dibawakan ke dalam bab ini untuk menunjukkan apa? Bahwa menyembelih itu hendaknya ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian ikhwati azani wa jazakumullah, naktafi bi hadzal qadar, aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل حكم الله